Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iya ya nafsi bittaqullah faqad fajal muttaqun wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Kita lanjutkan masih pada pembahasan hal-hal yang bisa melindungi dari kesesatan kelompok Abu Maryam Al-Mukhlif dan berikutnya. Pada poin yang ketujuh sudah kita bahas kemarin bagian awalnya, bahasanya salah satu agar cara agar kita terlindung dari kesesatan Abu Maryam Al-Mukhlif dan para pengikutnya adalah mengetahui hakikat mereka, kadar ilmu mereka, akhlak mereka dan seterusnya. Di mana disebutkan mereka ini sebenarnya jahalah kazabah ashabu akhlakin sayyatin fasidah. Orang-orang yang bodoh, pendusta, dan memiliki akhlak-akhlak yang buruk, yang rusak. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Wa umdatuhum fi kulli ilmihim hifzu nususi ulama'i da'watin najdiyati wal istighraku fiha. Wa umdatuhum fi kulli ilmihim, sandaran pokok mereka dalam seluruh ilmu mereka adalah hifzu nususi ulama da'wati najdiyati, menghafal tek-tek perkataan para ulama dakwah najd. Wal istighraku fiha, dan mendalaminya. Wal istighraku fiha, dan menceburkan diri dalam-dalam, membahasnya dengan sangat dalam, mengkajinya sangat dalam. Wa fi kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi abwabin muayyanatin, dan buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada bab-bab tertentu. Cara belajarnya, cara membangun mazhabnya adalah menghafal tek-tek fatwa perkataan para ulama najd, mendalaminya dengan mencebur sangat dalam, dan membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada bab-bab tertentu. Tentunya bab yang biasa dibahas bab syirik, ada udzur atau tidak. Kemudian bab asma wa ahkam, fahmul hujah, iqamatul hujah dan seterusnya. Ma'adha'fin wadihin fisa'iri abwabil ilmi wa alatihi, disertai kelemahan yang sangat jelas dalam seluruh bab-bab ilmu, dalam seluruh permasalahan ilmu lainnya. Wa alatihi, dan kelemahan yang sangat lemah, yang sangat jelas dalam alat-alatnya, ilmu-ilmu alatnya. Bacanya fatwa-fatwa, kitab-kitab akidah saja, terpisah dengan bab-bab lainnya, membahas masalah tafsir umpamanya. Yang dibaca kitab-kitab fatwa ulama Najd atau Syekhul Islam pada bab-bab akidah yang bicaranya pada masalah membahas perbuatan atau ucapannya, tapi tidak mengaitkannya dengan proses qadha. Bab-bab ridah, bab qadha peradilan, bagaimana sebuah ucapan dan perbuatan itu ketika dilihat pelakunya seperti apa, cara seorang qadhi menghukuminya dan seterusnya. Lemah pada seluruh bidang ilmu lainnya, wa alatihi juga lemah dalam ilmu-ilmu alatnya. Tahu dalil tapi tidak tahu cara istimbat yang benar, karena usul fikihnya keliru, lemah pemahaman usul fikihnya. Berdalil dengan sangat mantap dengan hadis-hadis, ternyata hadis itu dhaif namanya, atau sahih tapi ada hadis sahih-sahih lain yang secara makna, secara lahiriah bertentangan, yang itu menuntut adanya kompromi antar dalil, pemadukan antar dalil dan lain sebagainya. Wa tashawuhin fi talaqqihi, dan cara yang sangat buruk dalam menerima ilmu. Ilmunya dipelajari bukan dari para ulama langsung, tapi dibesarkan dari internet, dari Facebook, dari baca-baca sendiri, menyimpul-nyimpulkan sendiri, tidak talaqqi kepada para ulama. Wa'lamu ikhwani anna hadzal mukhlifa yatabajjahu bi annahu yafhamul qur'ana wa sunnata husnal fahmi. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahasanya Abu Maryam al-Mukhlif ini yatabajjahu, dia membangga-banggakan dirinya, membual, bi annahu yafhamul qur'ana wa sunnata husnal fahmi, bahasanya dia memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan baik. Wa annahu yu'awwilu alaihima mubasyaratan, dia berkuar-kuar membanggakan dirinya memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik. Dia membual, bahasanya dia kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, tidak perlu qaul-qaul ulama, tidak perlu melihat penjelasan para ulama tafsir atau syarah-syarah hadis. Ada dalilnya, punya bahasa Arab, baca ayat, simpulkan, baca hadis, simpulkan, tanpa melihat penjelasan para ulama, tanpa melihat bagaimana cara memahami dalil itu secara benar. Wa yaksuru fi kalamihi na'yu ala ahli ilmi, dan seringkali dalam pembicaraannya, dalam tulisan-tulisannya, dia an-na'yu ala ahli ilmi, mengungkapkan bela sungkawanya kepada para ulama. Para ulama kita sangat menyedihkan kondisinya. Kenapa? Al-bu'da anil Qur'ani wa sunnati, kata dia, para ulama sudah jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena yang paham Al-Qur'an dan As-Sunnah dia dan kelompoknya. Wal istidlala bi aqwali rijal, dia mengungkapkan bilang sungkawanya, menyayangkan sikap para ulama yang menurut dia berdalil dengan perkataan para ulama. Manusia ini ada ayat, ada hadis sudah jelas kok, masih pakai qaul ulama. Dia tidak tahu kalau cara dia memahami ayat dan dalil itu salah. Fala yahulannakum dzalika, maka jangan sekali-kali hal itu membuat kamu takut. Jangan sekali-kali perkataan dia, bahasanya yang paham Quran dan Sunnah cuma dia, dia berdalil langsung dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Kalau sudah ada dalil, tidak perlu melihat perkataan ulama. Dalil kok dilawan dengan perkataan ulama. Yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir turun dari langit hujan batu. Dia bilang begitu. Fala yahulannakum dalika, maka jangan sekali-kali hal itu membuat kalian ketakutan. Udah kena teror duluan, berdalil kok perkataan saya ini saya itu. Itu bukan dalil, dalil itu ayat. Mana ayatnya, mana hadisnya. Jangan takut dengan seperti itu. Fa innama hiya da'awa, karena itu semua hanyalah klaim-klaim. Al-kullu yuhsinuha, yang setiap orang juga bisa. Kalau cuma klaim-klaim begitu, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak taklid kepada ulama. Kita setiap masalah kita bangun di atas dasar dalil syar'i yang jelas. Klaim-klaim yang setiap orang juga bisa yang seperti itu. Wa innama majalus sabki, karena sesungguhnya bidang kepeloporan dalam masalah ilmu itu adalah at-tahqiqu fil ilmi. Tahqiq, penelitian yang mendalam, pengkajian yang mendalam dalam masalah ilmu. Wa dhuhuru husnil fahmi fihi inda ahlihi, dan menonjolnya nampaknya pemahaman yang baik dalam masalah ilmu tadi menurut para ulama. Wa kathratu isabatil haqqi, banyaknya kesesuaian dengan kebenaran, pengkajiannya lebih banyak benarnya daripada luputnya. Yang menilai baiknya pemahaman dia bukan orang awam, yang kalau udah disodori ayat langsung gemetar. Tapi hitungannya adalah bagaimana para ulama menilainya. Wal istidadu fil jumlati, dan upaya untuk selantiasa lurus, tepat secara umum ya, dalam segala perkara. Ini yang hitungannya, ini orang hebat atau bukan dalam masalah ilmu adalah ini. Dia melakukan pengkajian yang cermat, yang teliti, yang hati-hati. Pemahamannya yang baik diakui oleh para ulama. Lebih banyak hasil kajiannya yang sesuai dengan kebenaran daripada yang keliru. Dan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk senantiasa mencari kebenaran, tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'annakum lau ta'amaltum, padahal kalian, seandainya kalian mau memperhatikan mereka, lawajatum, niscaya kalian akan mendapati, annahu, bacanya Abu Maryam Al-Mukhlif, fi katirin min hadhil masail allati ishtahara biha, dalam banyak masalah-masalah yang dia terkenal dengannya ini, udhul bil jahil, asma wa ahkam, klaim-klaim ijma dan lain sebagainya, dalam banyak perkara tersebut, wadhalla fiha, dan dia tersesat dalam perkara tersebut. Dairun baina amraini, kondisi Abu Maryam Al-Mukhlif itu hanya salah satu dari dua hal ini, dua hal berikut ini, berputar-putar di antara dua perkara, dua kondisi. Yang pertama, imma muqallidun li ghairihi, boleh jadi dia hanya taklid kepada orang lain, ulama lain. Jarin majrahum, dia mengikuti alur mereka, pendapat-pendapat mereka, biduni tahqiqin, tanpa melakukan tahqiq, kajian yang mendalam. Wala kabiri tamyiz, dan tanpa bisa memberikan tamyiz, tidak bisa membedakan, memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang rajih, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang dhaif, dan seterusnya. Yang kedua, kalau tidak taklid adalah awmuddain fahman mustaqillan fil kitabi wa sunnati, atau dia mengklaim sebuah pemahaman yang tersendiri dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau dia mengklaim mempunyai pemahaman yang belum pernah dimiliki pemahaman itu oleh para ulama sebelumnya. yang memiliki cara pemahaman yang sendiri dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kama yadda'ihi fi mas'alatil farqi bainal kufri wasyirki. Sebagaimana yang dia klaim dalam masalah membedakan antara kekafiran dan kesyirikan. Pemahaman yang baru, yang abad-abad sebelumnya belum dikenal oleh para ulama, atau dianggap di zaman dahulu permasalahan fikih yang ikhtilaf, tapi sekarang dianggap sebagai usul tauhid. Minimalnya kalau orang beda pendapat, dalun mudil, sesat lagi menyesatkan ahlul ahwa wal bidah. Wa fil istidlali bi ayati inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ala adamil uzri bil jahli. Atau cara dia berdalil dengan ayat inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ayat itu dia pahami menjadi dalil tidak adanya uzur dalam masalah syirik akbar. Tidak adanya uzur dengan kebodohan dalam masalah syirik akbar. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni. Pemahaman yang sebelumnya belum ada ulama tafsir punya pemahaman seperti ini. Wa nahwu dzalika mimma sanangkuduhu biiznillahi fi maudhi'il munafiqi. Dan lain sebagainya yang akan kita bantah dengan izin Allah pada tempatnya yang tepat. Allah alam, apakah Syekh Atiyatullah menulis bantahan khusus ya, yang belum dipublikasikan, ataukah belum sempat menulis ya? Allah alam ya. Kita tahu ya, beliau memimpin Al-Qaeda dalam kondisi sulit-sulitnya, dalam kondisi berat-beratnya pengejaran terhadap para pimpinan Al-Qaeda. Mungkin sangat wajar kalau beliau tidak sempat menyelesaikan niatnya ini. Wa huwa inda tahqiqi muta'alimun maghrur. Dan dia menurut tahqiq, ya, menurut penelitian yang cermat, adalah seorang muta'alim, orang yang sok ulama, maghrur, yang tertipu. Sok ulama, terperdaya, maghrur, terperdaya, merasa dirinya ulama, mujtahid, punya teknik sendiri dalam istidlal, istimbat hukum dari Al-Quran dan Hadis. Ata min su'utiya min su'i fahmihi. Au ata min su'i fahmihi. Dia melakukan hal itu karena buruknya pemahaman dia. Warubbama min ujubihi wa gururihi. Dan barangkali juga karena faktor ujub dan gurur. Tertipu ya, dengan kemampuannya sendiri. Wa yadhunnu annahu qad istaula. Qad istaula 'alal fahmi wa idrakil haqa'iqi. Dan dia menyangka telah menguasai pemahaman yang benar dan mengerti hakikat-hakikat, mengerti kebenaran-kebenaran. Mengerti siapa jadi diri al-mukhlid. Penting, karena dengan melihat kemampuannya orang akan bisa menilai ya. Tentu kalau yang nilai orang awam seperti kita ya, dengan ulama tentu cara menilainya akan beda ya. Kalau orang bodoh, ada orang sok pinter ngaku ulama, orang bodoh tidak akan tahu karena orang bodoh belum pernah jadi orang pinter. Tapi kalau ulama, dia akan bisa menilai ini orang ulama betulan, atau ini seulama, atau sebenarnya orang awam. Karena ulama juga pernah bodoh, jadi pernah mengalami fase itu, dia akan bisa menilai. Wa ammal kadzibu, adapun dalam masalah kebohongan, fal mukhlifu yakdzibu katsiran. Al-Mukhlif, Abu Bakar, Abu Maryam Al-Mukhlif, sering sekali berbohong. Lian sura dinahud dalal maudhu'a, untuk memenangkan pendapatnya, agamanya yang sesat dan tiada-adakan itu. Fa innahu yakdzibu, karena sesungguhnya dia berdusta. Fiddi'ai, ketika dia mengklaim. Annal ulama'a mujami'una ala adamil udhi bil jahli fi asli din, bahasanya para ulama berijma' atas tidak adanya udzur dengan kebodohan dalam masalah usuluddin, asluddin. Au yaqulu, atau dia mengatakan fi bab syirkil akbar, pada bab syirik akbar. Dalam buku-bukunya, catatan-catatannya, artikel-artikelnya, dia menegaskan begitu. Ma annahu laisa hunaka ijma'un sahihun inda tahqiqi. Padahal sebenarnya tidak ada ijma' yang sahih tentang hal itu. Inda tahqiq, ketika diadakan penelitian yang dalam, yang cermat. Wa hakum amhilul mukhlifa aman, maka berilah tangguh oleh kalian si mukhlif itu 1 tahun. In qadara ala ayyatiya bihi ka'ayati ijma'in sharihin salimin minal qadhi fi hadzal babi. Berilah tangguh kepada Abu Maryam al-Mukhlif 1 tahun jika dia mampu untuk mendatangkan riwayat ijma' yang sharih. Para ulama Islam abad sekian sepakat dalam masalah syirik akbar, sama sekali tidak ada uzur jahil. Tegas begitu, salimin minal qadhi, sebuah ijma' yang sharih, yang tegas, yang salimin minal qadhi, yang selamat dari kecacatan. Fi hadzal babi, dalam masalah ini yajibu taslimu lahu inda ahli ilmi, sebuah ijma' yang sharih, yang salim minal qadhi, sehingga wajib diterima dengan bulat oleh para ulama, yang oleh para ulama dianggap sebagai ijma' yang wajib diterima. Tidak boleh ada pendapat lainnya. 1 tahun ya, mungkin wallahualam, mungkin sejak risalah ini ditulis sampai sekarang 1428 ya, sekarang sudah 1434 Rajab, ini berarti sudah 6 tahun 1 bulan belum ada beritanya Abu Maryam al-Mukhlif mampu membuktikan klaim ijma' yang dia sebutkan itu. Kalau dia berdalil dengan perkataan para ulama dakwah najat yang generasi belakangan, dengan mudah orang lain akan bisa mementahkan argumentasi dia itu. Nah, putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dengan tegas berpendapat ada udzur ketika dia bicara tentang Ibnu Hajar al-Haitami. Yang jelas ya, Abdullah bin Muhammad, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab itu dengan para ulama dakwah najat yang menyatakan tidak ada tercapai ijma', tidak adanya udzur jahil dalam masalah syirik akbar, itu bedanya 3-4 generasi. Di mana yang menyatakan seperti itu adalah ulama-ulama belakangannya. Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-murid beliau, Syekh Sulaiman bin Sam'an, Abdullah Sulaiman bin Sahman, Abdurrahman, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain, yang itu ulama-ulama yang hidupnya 100-150 tahun setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan pendahulunya dia saja pendapatnya beda. Bagaimana orang belakangan mengklaim ijma', sama aja dia menyalahkan nenek moyangnya. Wal yata'ammalil aqilu, dan hendaklah orang yang berakal sehat memperhatikan. Law kanatil mas'alatu bihadzal qat'i, seandainya masalah ini sudah qat'i seperti ini. Wal ijma'u fiha ma'luman, dan ijma' tidak adanya udzur jahil dalam syirik akbar itu sudah perkara yang maklum, diketahui semua orang, apalagi para ulama. Fama balu hadhil kutubi wal abhasi wad dirasati allati tatadaffaqu 'alal maktabatil islamiyati yauman ba'da yaumin fi hadhil mas'alati. Jika memang ada jemaah seperti itu yang diketahui, yang sudah maklum, diketahui semua ulama, lantas kenapa ada buku-buku, bahasan-bahasan, kajian-kajian allati tatadaffaqu, yang terus mengalir deras alal maktabatil islamiyati, ke perpustakaan-perpustakaan Islam, ke penerbitan-penerbitan Islam, tiap hari, yauman ba'da yaumin, tiap hari, sehari demi sehari. Dalam masa ini ada aja buku dicetak, tulisan dipublikasikan yang membahas, memperdebatkan masalah ini secara panjang lebar. Kalau memang ijma' sudah diketahui oleh semua ulama, kenapa tiap hari masih ada aja tulisan-tulisan yang memperdebatkan masalah itu ya, panjang lebar. Hari ini terbit buku yang bilang ada ijma' tidak ada udzur, besok terbit buku lain ada ijma' ada udzur, satu bilang ini Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada udzur, nanti besok keluar buku Syekh Ibnu Taimiyah bilang ada udzur, nanti yang satunya lagi mengeluarkan tulisan Syekh Muhammad bin Al-Ghahab bilang tidak ada udzur, nanti besoknya ada lagi risalah menyatakan Syekh Muhammad bin Al-Ghahab berpendapat ada udzur. Hari-hari begitu dari dahulu sampai sekarang. Kalau ada ijma' seperti itu, kenapa buku-buku ini bermunculan terus? Seandainya betul ada ijma', tidak akan boleh ada buku-buku itu. Tapi ternyata buku-buku itu keluar terus. Dalil demi dalil juga terjadi diskusi yang seru. Wa ma balu hadzal ikhtilati fiha bainal ulama'il kibaril ma'rufina bitahqiq. Dan apa artinya ya, perbedaan ini, perbedaan dalam masalah ini di antara para ulama senior al ma'rufina bitahqiq yang dikenal luas, tekun dalam melakukan kajian, teliti, cermat dalam melakukan kajian. Di Arab Saudi saja ya misalnya, Syekh Muhammad, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berpendapat sama sekali tidak ada udzur jahil dalam masalah syirik akbar. Nanti Syekh Utsaimin punya pendapat ada itu udzur. Nanti anggota Dewan Ulama Saudi punya pendapat tidak ada udzur. Tapi nanti anggota, sama-sama anggota Dewan Ulama Arab Saudi, Syekh Abdul Razak Al-Afifi berpendapat ada udzur. Gimana? Tidak akan ada ijma' yang sore salim minal qath'i itu. Tidak akan ada. Balau qala qa'ilun, bahkan seandainya ada seseorang mengatakan innal ijma'a mahtiyun ala khilafihi, justru ijma' telah diriwayatkan atas hal yang sebaliknya, yaitu ijma' atas adanya udzur bil jahil, lakana aqraba, justru itulah yang lebih benar, lebih dekat kepada kebenaran sesuai fakta. Ma'annana, meskipun kami sendiri lam najra ala hikayati ijma'in fil mas'alati, belum berani menyebutkan adanya ijma' dalam masalah ini. Ijma'nya nanti disebutkan pada perkataan Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri yang disebutkan di bawahnya itu ya. Ulama yang meninggal tahun 456. Artinya ulama abad 5 Hijriah. Sementara sebagian ulama yang menyatakan tidak ada udzur itu hidupnya ulama abad 12 dan 13 Hijriah, 7 abad setelah meninggalnya Imam Ibnu Hazm. Barangkali dia belum baca buku-bukunya Ibnu Hazm. apalagi di Najd ya, tentu di zaman itu belum ada percetakan seperti sekarang ya, peredaran buku-buku dari Andalusia tentu tidak menyebar luas di daerah Najd, apalagi Najd itu daerah pedalaman pada masa itu ya, daerah padang pasir yang jauh dari pusat-pusat dunia Islam. Orang mengenal dunia Islam itu besarnya ilmu ya Mekah dan Madinah pada zaman Daulah Utsmaniyah itu. Kalau enggak ya di Mesir, kalau enggak ya di Damaskus. Najd belum terhitung pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bacakan untuk malam hari ini. Kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.